Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian risalah yang berjudul Mahiya As-Salafiyah karya Fadilatul Syekh Ad-Doktur Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala. Pembahasan kita kali ini memasuki poin yang keempat, halaman 26. Qala hafizahullah an-nuqtatu ar-rabi'atu. Poin keempat, hukmu ittiba'i wal-intisabi ila salafiyyati. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Qala aqulu كل مسلم يستقبل القبلة ليصلي لله فرضا أم نفلا. Kata Syekh, saya katakan setiap muslim tentu akan menghadap kiblat ketika hendak menegakkan salat untuk Allah, fardhon am naflan, baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Karena menghadap kiblat adalah salah satu dari rukun salat. Orang yang salat tidak menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah. Kemudian kata beliau, la budda wa an yaqra'a fatihatal kitabi, a'ni suratal fatihati. Dia harus membaca surat al-fatihah. Wahiyya ruknun min arkanis salah. Karena membaca surat al-fatihah juga salah satu rukun dari rukun-rukun salat. وفيها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu ada salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, اهدنا الصراط المستقيم, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. أي يطلب من الله أن يهديه الصراط المستقيم. Maksudnya seorang muslim ketika membaca اهدنا الصراط المستقيم, dia meminta dari Allah, an yahdiyahu, agar Allah memberinya hidayah, as-siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Lakin ma huwa hadha siratul mustaqim alladhi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim yang kita minta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk siratul mustaqim itu kepada kita? Al-jawabu, jawabannya, taqarabat ibaratu ahli ilmi fi ma'na. Ungkapan-ungkapan ahlul ilmi, para ulama, saling berdekatan ketika mendefinisikan kata siratul mustaqim fi ma'nahu dari segi maknanya. Qala wa akhtasaruhu laka al-imam Abu al-Aliyah al-Riyahi rahimahullah. Aku akan meringkas untukmu pernyataan Imam Abu al-Aliyah al-Riyahi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Faqad akhraja al-imamu Ibnu Jarir fit tafsiri bisanadin hasanin. Imam Ibnu Jarir telah mengeluarkan sebuah riwayat dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan. Anna Hamzata Ibn al-Mughirah qala, suatu ketika Hamzah Ibn al-Mughirah berkata, sa'altu Abul Aliyah an qawlillahi ta'ala ihdina siratal mustaqim. Qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sahibahu min ba'dihi Abu Bakrin wa Umar. Saya bertanya kepada Abu al-Aliyah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Beliau menjawab, jalan yang lurus itu adalah Rasulullah dan dua sahabatnya, min ba'dihi, setelahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Qala, kemudian Hamzah ibn Mughirah berkata lagi, fa'ataitu al-Hasan fa'akhbartuhu bidhalika, yani ma ra'yuka. Aku mendatangi Al-Hasan Basri, fa'akhbartuhu bidhalika, kemudian kukabarkan hal tersebut. Maksudnya kutanyakan kepadanya, ma ra'yuka, apa pendapatmu tentang tafsiran Abu al-Aliyah berkenaan dengan siratal mustaqim. Faqala, maka Al-Hasan menjawab, sadaqa wa nasaha, sungguh apa yang dikemukakan oleh Abu al-Aliyah itu telah benar dan tepat. Ini pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait dengan isi pembahasan. Beliau menyampaikan terlebih dahulu tentang sebuah ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini terdapat di surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah adalah surat yang harus dibaca ketika kita dan seluruh kaum muslimin berdiri menegakkan salat dalam setiap rakaat. Nah, beliau menukil riwayat dari Abu al-Aliyah tentang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata Abu al-Aliyah, jalan yang lurus itu adalah Rasulullah dan dua sahabatnya setelahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian pernyataan Abu al-Aliyah disepakati oleh Al-Hasan Basri. Ini memberikan sebuah isyarat bahwa tafsiran para salaf rata-rata mengarah ke sini tentang siratal mustaqim. Maka kata Syekh selanjutnya, turidu an yahdiyakallahu siratal mustaqim, falzam sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walzam sunnata ashabihi wa tariqata ashabihi min ba'dihi, wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun, wa ala ra'sihim Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jika engkau ingin agar Allah memberikan petunjuk kepadamu berupa siratal mustaqim, falzam sunnata Rasulillah, maka berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berpegang teguhlah kepada sunnah para sahabatnya. Sunnah jalan hidup yang dilalui oleh para sahabatnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan hidup, prinsip-prinsip akidah, amal ibadah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada sunnah? Kata para ulama, maknanya adalah mempelajari dan mengetahui tentang sunnah kemudian mengamalkannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, seseorang tidak dikatakan berpegang teguh kepada sunnah manakala tidak mengerti dan mengetahui serta mempelajari tentang sunnah dan tidak mau mengamalkannya. Jadi baru dikatakan berpegang teguh kepada sunnah apabila seseorang mengetahui, mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka satu-satunya cara yang harus kita tempuh adalah berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Tidak ada jalan yang lain. Berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat-sahabatnya. Mengikuti jalannya para sahabatnya. Setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini sesuai dengan apa yang beliau pesankan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyid. Nah, wa ala ra'sihim, di bawah pimpinan al-khulafa ar-rasyidun. Para khulafa ar-rasyidun. Wa ala ra'sihim, dan di bawah pimpinan Abu Bakar dan Umar. Karena dua sahabat ini, dua sahabat yang terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Qala yaqulu al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhamm at-Ta'wil. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Dhamm at-Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam 'ala siratil mustaqim. Fasaliku sabilihi saliku siratallah salikun siratallahil mustaqim. La mahalah. فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Dhamm at-Ta'wil, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala siratil mustaqim, berada di atas jalan yang lurus, fasaliku sabilihi, maka orang yang menempuh jalannya, salikun berarti dia menempuh siratal mustaqim, la mahalah, dan itu pasti. La mahalah maksudnya la budda minhu, itu pasti. Ya. Kalau ada orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti dia berada di atas jalan yang lurus. Nah. Fa yajibu alaina ittiba'uhu, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal wuqufu haitsu waqafa, berhenti di mana beliau berhenti. Wasukut, dan berdiam diri, amma sakata anhu, dari apa-apa yang beliau telah berdiam diri darinya. Ya. Artinya tidak melampaui beliau, tidak juga ya, menelambatkan diri dari beliau, mengakhir-akhirkan diri dari beliau atau keluar dari sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Bada'i Al-Fawaid. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Bada'i Al-Fawaid, al-mas'alatu al-ishrun. Masalah yang ke-10. Wahia, yaitu, ma huwa siratul mustaqim? Apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim, jalan yang lurus? Qala faladhkuru fihi qawlan wajizan. Kita akan menyebutkan satu perkataan yang ringkas, padat. Fa innan nasa tanawwa'at ibaratuhum fihi, karena orang-orang berbeda-beda ketika mengungkapkan makna siratal mustaqim. Wa haqiqatuhu syai'un wahid, namun hakikatnya hanya satu hal. Wa huwa, yaitu tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi 'ala al-sunni rusulihi. Siratul mustaqim adalah jalan Allah. Alladzi nasabahu li'ibadihi, yang telah Allah tetapkan untuk hambanya. Ala al-suni rusulihi, melalui lisan-lisan para rasulnya. Wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaih, dan Allah jadikan sebagai penyampai untuk hambanya menuju dirinya, menuju Allah. Wala tariqa lahum ilaihi siwa, tidak ada jalan bagi hamba-hambanya ilaihi agar dapat menuju kepadanya siwa kecuali jalannya para rasul-rasulnya. Nah, bal aturuqu kulluha masdudah illa hadza, bahkan semua jalan tertutup kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyah. Jalan yang dimaksud adalah ifraduhu bil ubudiyah, mengesakan Allah dengan tauhid. Mengesakan Allah dengan tauhid dalam hal peribadatan. Wa ifradu rasulihi bi ta'ah, dan menyendirikan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ta'ati, dalam hal ketaatan. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak taat kecuali kepada rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengesakan Allah dengan tauhid, menyendirikan rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketaatan. Fala yushraku bihi ahadan fi ubudiyatihi, maka tidak boleh disekutukan Allah dengan sesuatu apapun fi ubudiyatihi, dalam peribadatan kepadanya. Wala yushraku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi, dan tidak boleh pula diserikatkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan seseorang yang lainnya fi ta'atihi, dalam memberikan ketaatan kepadanya. Ibadah harus murni dilakukan kepada Allah, ketaatan murni dilakukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, tidak boleh menduakan Rasulullah dalam hal ketaatan. Ya. Fa yujarradu tauhid wa yujarridu mutaba'at ar-rasul. Maka intinya yujarradu tauhid. Tauhid harus dimurnikan dan memurnikan mutaba'ah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabina'an ala ma sabaqa mukhtasaran, maka berdasarkan apa yang telah lewat penjelasannya mukhtasaran secara singkat. Berikutnya, ma hukmu ittiba'i sabili Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sabilihi ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum idzan. Apa kalau begitu hukum mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat-sahabatnya? Kalau mau diringkas lagi, kalimat mengikuti jalan Rasulullah dan mengikuti jalan para sahabat itu adalah mengikuti as-salafiyah. Mengikuti as-salafiyah. Apa kalau begitu hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada as-salafiyah? Nah, karena kita sudah tahu makna dari kata as-salafiyah secara bahasa maupun istilah, dan juga nama-nama lain ya untuk kata salaf dan salafiyah. Al-jawabu, jawabannya, wajibun la mahida anhu. Wajib la mahida anhu, tidak ada jalan lainnya, tidak bisa menghindar darinya. Ya, wajib. Kalau kita ingin berada di atas siratal mustaqim, maka mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah hukumnya wajib. Ya. Karena dari uraian para ulama, siratul mustaqim itu ternyata tidak lepas dari tafsiran tentang rasul, jalan rasul dan jalan para sahabatnya. Jalan rasul dan jalan para sahabatnya adalah salafiyah. Ya. Qala wa adillatu hadzal wujubi katsiratun minal kitabi wasunnati law ta'ammalta. Dalil-dalil tentang wajibnya perkara ini katsiratun, sangat banyak. Minal kitabi wasunnati law ta'ammalta, dari Alkitab dan Sunnah. Lau ta'ammalta, jika engkau mau merenungi, jika engkau mau memperhatikan dengan baik. Qala wa qad 'aqada al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah faslan nafi'an. Wa qad 'aqada al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim telah membuat faslan, satu fasal nafi'an yang bermanfaat. Fi kitabihi al-fad, dalam kitabnya al-fad yang sangat bagus, yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in. An wujub ittiba'i sahabati minas salaf, tentang wajibnya mengikuti sahabat. Minas salaf, di kalangan salaf. Wa nadhkuru tarfan minal adillati, kita akan sebutkan tarfan minal adillah, sebahagian kecil ya dari dalil-dalil tersebut. Famin dzalika, maka di antaranya satu dalil wajibnya mengikuti apa? As-salafiyah, atau mengikuti sabilur rasul dan sabilu ashabihi radhiyallahu taala anhu. Qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, jika keduanya, dalam hal ini adalah orang tua, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, dalam perkara yang kamu tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Wa sahibhuma, namun tetap bergaulah dengan keduanya, fid dunya, di dunia, ma'rufa, dengan cara yang baik. Kalau soal ajakan kesyirikan, jangan ditaati. Tapi kalau soal muamalah, ya, maka lakukan muamalah dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ini, ya, ini intinya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya man anaba ilayya, orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepadaku. Fa'unabbi'ukum, lalu aku akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Jadi yang perlu digarisbawahi di ayat itu adalah wattabi' sabila man anaba ilayya. Ada perintah dari Allah untuk mengikuti jalannya orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Kata Ibn Qayyim, wajhul istidlal, qala al-imamu Ibn Qayyim, wa hadha minal fiqhi ad-daqiq, wa ma yulaqahu illa alladhina sabaru, qala kullu sahabati munibun ila Allah ta'ala, fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa af'alihi wa atiqadatihi min akbari sabilihi. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya dari ayat ini, ya, kata Ibn Qayyim, wahada minal fiqhid daki, ini menggambarkan tentang pemahaman yang begitu dalam dari seorang Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, pemahaman yang begitu dalam. Wa mayulakahu illa alladhina sabaru, tidak ada yang dapat memilikinya kecuali orang yang memang punya kesabaran. Nah, artinya tidak setiap orang itu punya pemahaman yang tajam, ya, terhadap sesuatu, baik ayat maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin banyak di antara kita ketika tadi membaca ayat ini belum ngeh, ya, belum nyambung. Tiba-tiba saja wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau keduanya, kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, kan belum paham ya, apa korelasinya, apa hubungannya. Tapi kalau betul-betul dicermati ayat ini secara lengkap, ya, maka baru akan kita temukan, oh ternyata di ayat itu ada satu kalimat, dua kalimat yang menjadi inti permasalahannya. Dan para salaf, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, ketika menghadirkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, selalu menghadirkannya secara lengkap dan sempurna. Tidak memangkas-mangkas, tidak memotong-motong, disebutkan secara lengkap. Ya. Ini menggambarkan kepada kita betapa kehati-hatian mereka sangat besar. Dan apa yang mereka lakukan benar-benar bersih dari hawa nafsu. Ya. Apa yang mereka lakukan benar-benar bersih dari hawa nafsu dan semata-mata ingin menyampaikan dan menjelaskan kebenaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ulama kita yang mengikuti para salafus saleh, selalu ketika menghadirkan dalil itu menghadirkannya secara lengkap, tidak memotong-motongnya, tidak mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Ya. Jelas ini berbeda dengan orang-orang yang fi qulubihim zaigh, dalam hati mereka ada penyimpangan dan ingin membuat kesesatan di tengah-tengah manusia. Ketika menghadirkan dalil atau mengambil dalil, maka dalil-dalil yang dihadirkan itu selalu dalil-dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya dan pemikirannya. Ya, ini bedanya. Nah, karena itu ya, disebutkan oleh para ulama bahwa hizbiyun itu biasanya mereka ya, membuat kaidah dulu baru mencari dalil. Ya, membuat kaidah baru mencari dalil. Sehingga dalil-dalil yang dihadirkan itu benar-benar dipaksakan agar sesuai dengan kaidah yang dibuatnya. Kalau Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Ya. Mereka menetapkan dalil baru mengambil sebuah kaidah dari dalil tersebut. Ya, sehingga tidak lepas dari dalil-dalil baik dari kitab maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengambil dalil ya, tentang wajibnya mengikuti salafiyah dari Quran surat Luqman ayat yang ke-15 ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman beliau. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang sabar. Apa kata Ibnu Qayyim? Qala kullu sahabati munibun ila Allah taala. Setiap sahabat itu munibun ila Allah taala. Dikenal selalu kembali kepada Allah taala. Selalu bertaubat, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat melainkan karena memang ibadah yang mereka lakukan begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu kembali ya, kepada Allah. Seluruh sahabat munibun ilallah taala, kembali kepada Allah taala. Fayajibu ittiba'u sabirihi, karena itu wajib mengikuti jalannya. Karena itu wajib mengikuti jalannya. Ya, karena di ayat itu Allah katakan wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang selalu kembali kepadaku. Kalau kita tidak cermat, maka kita akan menafsirkan kata ini kemana-mana. Ya. Orang yang kembali kepada Allah itu kan banyak. Nah. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengambil sebuah kesimpulan yang tepat. Bahwa satu-satunya generasi manusia yang sudah bisa dikatakan secara sempurna kembali kepada Allah itu siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak menutup kemungkinan dari kalangan kaum muslimin banyak yang kembali kepada Allah selalu bertaubat, tetapi tidak seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka orang-orang yang lebih pantas dikatakan selalu kembali kepada Allah hanyalah para sahabat. Ya. Maka seluruh para sahabat kembali kepada Allah. Karena itu wajib mengikuti jalannya. Wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi. Ucapan-ucapannya para sahabat, perbuatan-perbuatannya dan keyakinan-keyakinannya min akbari sabilihi merupakan jalannya yang paling agung. Ini semacam rincian dari kalimat mengikuti jalannya sahabat. Mengikuti apanya? Aqwaluhu, ucapan-ucapannya. Apalagi? Af'aluhu, perbuatan-perbuatannya. Wa'tiqadatuhu, dan keyakinan-keyakinan. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Nah. Qala wad-dalilu ala annahu munibun annallaha ta'ala qad hadahu. Ya'ni hadahum lil-Islam. Faqad qala wa yahdi ilaihi man yunib. Asy-Syura ayat 13. Wad-dalilu kata Syekh. Wad-dalilu ala annahum munibun. Bukti yang menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat munibuna, dikategorikan sebagai orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Anallaha ta'ala qad hadahum. Allah telah memberi mereka petunjuk. Ya. Yani hadahum bil Islam. Yani Allah telah memberi mereka petunjuk menuju Islam. Waqad qala, dan Allah telah berfirman di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-13, wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang selalu kembali kepadanya. Ya. Para sahabatlah yang telah mendapatkan petunjuk mengamalkan Islam dengan baik, dengan benar, sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satu perkara pun yang dilakukan dan diamalkan oleh para sahabat yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini, dan nampaknya pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan terakhir pembahasan kita dari Risalah Mahia As-Salafiyah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan kepada kita tahun depan untuk bisa kita lanjutkan kembali. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.